Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Kita masih pada bab Maja'a fi Tatayyur, dan kita masih dalam pembacaan fawaid hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala hafizahullahu ta'ala. Faedah yang ke-7. Anna min tahqiqi tauhidi al-hadhara min al-wasailil mufdiyati ila syirki. Bahwa termasuk dari perwujudan tauhid, termasuk dari perealisasian tauhid adalah al-hadar, berhati-hati, minal wasail muhdiyah ila syirki, dari perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada syirik. Berhati-hati dari perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Berikutnya yang ke-8, ibtalu ma yaf'aluhu ba'dun nas minat tasya'umi bil alwan kal aswadi wal ahmar aw ba'dil arqam wal asma wal ashkhas wa dhabil ahad. Faedah yang ke-8 dari hadis, bahwa hadis ini mengandung unsur pembatilan atau membatilkan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dari at-tasya'um, perbuatan tasya'um. Meramalkan kejelekan, ya. Baik itu dengan warna-warna seperti warna hitam ataupun warna merah ataupun yang lainnya, ya. Menganggap sial, meramalkan satu kejelekan dengan urusan warna, atau bertasya'um, menganggap sial atau meramalkan kejelekan, kesialan dengan sebagian al-arqam, nomor, angka, ya. 13 misalnya. Wal asma ataupun dengan nama-nama, ya, menganggap sial dengan nama-nama. Wa dzabil ahad atau orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang memiliki sakit. Ya. Ya, beberapa waktu yang lalu ya disebutkan juga ya contohnya ya meramal dengan hewan-hewan misalnya. Misalnya lagi booming, misalnya lagi booming, lagi tenar, lagi terkenal. Pemeliharaan apa? Burung, burung apa Hilmi? Hah? Apa namanya itu? Tekukur, jalak, misalnya jalak. Semuanya memelihara jalak. Ya kecuali satu orang misalnya. Loh, kok enggak pelihara? Ya. Saya kalau pelihara ini ya rugi terus. Ya, selalu sial terus. Selalu apes terus. Ya. Padahal mungkin baru satu kali melihara, tapi bilangnya apa? Sial terus, apes terus. Ya. Yang disalahkan siapa? Burungnya misalnya. Atau dia menganggap sialnya itu lantaran burung itu. Ya. Ataupun yang lainnya. Banyak sekali contoh-contoh. Ya. Orang-orang yang beranggapan sial atau meramal suatu kesialan, kejelekan dengan ya, semacam ini. Ya. Dengan warna, dengan nomor, dengan nama, ya, dengan person per person, ataupun orang-orang yang berpenyakit. Baik, kita lanjutkan kembali. Qala rahimahullahu ta'ala, masih pada bab yang sama. Walahuma an Anasin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatut tayyibah. Walahuma, dan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penularan penyakit ya dengan sendirinya, wala tiyarata ya, dan tidak ada kesialan. Baik dengan sesuatu yang dilihat, didengar, ya, ataupun yang lainnya. Wa yujibuni al-fa'lu, namun membuat saya takjub ya, adalah dalam urusan al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Kata para sahabat, kata Nabi, al-kalimatut thayyibah. Ya, kata-kata yang baik. Ucapan-ucapan yang baik. Ya. Al-fa'lu masuk pada pembahasan al-tiyarah, namun itu yang paling baiknya dalam arti kalau al-fa'lu itu baik. Adapun tiyarah itu apa? Jelek. Nanti akan diterangkan perbedaan apa itu al-fa'lu, apa itu at-tiyarah. Al-fa'lu mahmuz dengan berhamzah, fima yasuru wa yasu'u, pada perkara yang menggembirakan ataupun yang dirasa jelek. Bikhilafil tiyarah. Ya, al-fa'lu itu berbeda dengan tiyarah. Falatakunu illa fima yasu'u. Karena tiyarah itu tidaklah terjadi kecuali pada perkara yang ya jelek. Ya, disebutkan tiyarah ya karena itu urusannya jelek. Ya. Al-kalimatu thayyibah ka'an yakuna ar-rajul maridhan fayasma'a man yaqulu ya salim fayu'ammil al-bur'a min maradhihi. Ya. Kalimat yang baik yang seperti apa itu? Seperti seseorang yang dalam kondisi sedang sakit, kemudian ia mendengar ada seseorang yang mengatakan ya salim. Ya, apa artinya fathur? Fathur Rahman. Ya salim artinya apa? Ini orang lagi sakit, tapi ada orang memanggil ya salim. Namanya bukan Salim, namanya Fathur Rahman misalnya. Tapi dipanggil ya salim. Baik orang yang ya, selamat atau sehat. Nah, fayu'ammila al-bar'a al-bur'a min maradhihi. Maka si penderita sakit ini yang lagi sakit ya, dia ya beroptimis, berkeinginan, berangan-angan untuk terlepas dari sakitnya. Senang gitu loh. Padahal namanya bukan Salim, tapi dipanggil dengan Salim. Kayak orang yang sehat. Ya. Antum yang kalau sakit dikunjungi kawan, dipanggil seperti ini, jangan ngamuk-ngamuk ya. Sehat-sehat tahu lagi ambruk. Ya. Lagi KO dibilang sehat. Saya lagi sakit. Begitu. Panggilan yang padanya mengandung doa. Ya Salim. Hai orang yang sehat. Hai orang yang waras. Di balik kalimat itu terkandung doa. Ya. Ini contoh. Contoh al-fa'lu. Orang yang mendengar kalimat-kalimat seperti ini merasa senang, mengharapkan ya kesembuhan di antaranya. Munasabatu dzikril hadits fil bab. Kecocokan penyebutan hadis terhadap bab ini anna fihi bayana annal fa'la laisa min at-tiyarah al-manhi anha. Bahwa pada hadis ini ada keterangan bahwa al-fa'lu al-fa'lu tidaklah termasuk dari tatoyur ataupun tiaroh yang dilarang. Antum bisa membedakan antara tiyaroh dengan al-fa'lu ini? Ya mungkin dengan gambaran seperti ini untuk bisa lebih paham lagi. At-tiyaroh, orang yang bertatoyur. Dia mau safar, mau melakukan pepergian, taruhlah ke Jakarta. Ya, hari mau ke Jakarta. Sebentar lagi liburan soalnya. Sudah siap-siap bawa ransel, ya. Keluar pintu sakan, ya. Ya. Lari dengan sangat kencang, seekor kucing yang berwarna putih, ya, sebesar anak kambing misal, apa anggora ya, ya. Ke arah kiri. Kucing gede banget, putih, Ya. Sambil apa misalnya yang namanya lari ya, menggap-menggap ya kucingnya. Wah, enggak jadi nih. Bahaya kalau saya pulang ke Jakarta. Ah, saya enggak jadi liburan lah. Bahaya nih. Sekedar apa tadi? Lihat kucing. Ah, enggak jadi. Ya. Ini kondisinya seperti ini ya. Ini belum ngapa-ngapa nih, cuma seperti itu. Dengan al-fa'lu, orang lagi sakit. Ya Salim. Senang dia. Yang tiaroh tatoyur tadi itu dilarang, yang al-fa'lu tadi apa? Tidak mengapa. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan yu'jibuni. Ya. Jadi al-fa'lu adalah dalam perkara yang membuat senang. Ya. Membuat senang. Sebentar kita akan sampai insyaallah. Ma yustafadu minal hadith annal fa'la laysa minat tiyarati al-manhiyi anha. Al-fa'l ya. Tidaklah termasuk dari tiyarah yang dilarang. Ya. Yang kedua, tafsirul fa'al. Ya, tadi tafsir al-fa'al. Ya, al-kalimatu thayyibah ya. Kalimat yang baik. Yang orang mendengarnya akan dia beroptimis, senang, pede. Ya. Yang ketiga, masyru'iyatu husni dhanni billah. Ya, dengan demikian ya al-fa'al dalam urusan al-fa'al terkandung padanya apa? Disyariatkannya untuk berhusnudzon, berprasangka baik billah kepada Allah. Wa nahyu an su'idzon bihi dan larangan dari su'udzon. Ya. Berprasangka buruk kepada Allah. Kita lihat al-farqu bainal fa'li wat-tiyarah. Perbedaan antara al-fa'l dengan at-tiyarah, at-tiyarah ataupun tatayur. Yang pertama al-fa'lu yakunu fi ma yasurru. Ya, al-fa'lu itu ya. Adanya al-fa'lu itu adalah pada urusan yang yasur, menyenangkan atau menggembirakan. Yang kedua, al-fa'lu fihi husnudzoni billah. Orang yang ya, bertafa'ul istilahnya. Ya, padanya itu mengandung apa? Ya, berbaik sangka kepada Allah. Orang yang bertafa'ul. Ya, padanya mengandung apa? Ya, sifat berbaik sangka kepada Allah. Wal abdu ma'murun ayyuhsinal dhanna billah. Dan hamba tentunya diperintah untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ini al-fa'lu. Sementara abtiyaratu la yakunu illa fima yasu'u. Tidaklah terjadi abtiyarah kecuali pada urusan yang ya, dianggap jelek. Ya. Ya. Makanya at-tiyarah ya bahasa singkatnya itu ya, apa namanya? Menganggap sial ya dalam urusan yang jelek. Namanya sial, sial itu sesuatu yang jelek. Kesialan. Ya. At-tiyaratu fiha su'udzani billah ya. Su'udhanin billah. Tiaroh padanya mengandung unsur bersu'udhan. Berprasangka jelek kepada Allah. Wal abdu manhiyun an su'il dhanni billah. Sementara hamba itu dilarang dari untuk bersu'ul dhon kepada Allah. Baik. Jadi yang namanya tatoyur itu hanya pada hal apa yang dianggap jelek, ya. Sementara al-fa'lu dalam hal yang baik. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa li Abi Dawud bi sanadin sahihin an Urwah bin Amir. Qala dzukiratit tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahsanuha al-fa'lu. Wala taruddu musliman. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Dan dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, ya, ini pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, penulis kitab Kitab Tauhid. Dalam memandang hadis ini atau riwayat ini sahih. Dari Urwah bin Amir. Qala, beliau berkata, disebutkan tentang urusan tiaroh, tatoyur di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, ya, yang baiknya itu adalah al-fa'lu, ya, jangan bertatoyur tapi al-fa'lu, ya. Wala taruddu musliman, ya, hendaklah tatoyur itu jangan menyebabkan atau menjadikan seorang muslim, ya, terhalangi, ya, untuk melakukan apa yang dia niatkan sebelumnya, ya. Fa idza ra'a ahadukum, sehingga apabila salah seorang di antara kalian melihat ma yakrahu, sesuatu yang ia benci, fal yaqul, hendaklah ia mengatakan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, ya, ini doa untuk menangkis, menolak tatoyur. Ya, kenapa? Ya, tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka, ya, terkena, ya, sifat tatoyur ini. Sehingga ketika muncul dalam hati, ya, perasaan seperti itu, ya, atau melihat sesuatu yang dengannya menyebabkan dia memiliki perasaan seperti itu, cepat-cepat berdoa dengan doa ini. Ya, untuk menghilangkan. Ya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wa la yadfa'us sayyi'ati illa anta. Demikian pula tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali Engkau. Wa la haula wa la quwwata illa bik. Dan tidak ada daya dan daya upaya ataupun kekuatan kecuali dengan bantuanmu. Ya. Doa dengan doa seperti itu, apa yang, ya, terlewat pada hatinya, dia tangkis dengan doa ini, kemudian lanjutkan apa yang ia niatkan sebelumnya. Jangan menjadikan dia berhenti gara-gara misalnya tadi melihat kucing yang berlari ke arah kiri di hadapannya. Abaikan itu. Jangan gubris. Jangan dianggap. Lanjut terus. Ya. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala tarjamatu Urwah. Biografi singkat tentang Urwah. Huwa Urwatu bin Amir al-Qurashi. Wakila al-Juhani al-Makki. Beliau adalah Urwah bin Amir al-Qurashi. Dikatakan dalam pendapat yang lain al-Juhani al-Makki. Zakarahu Ibn Hibban fi Thiqat. Ibn Hibban menyebutkan tentang Urwah dalam golongan Ats-Tsiqat, orang-orang yang terpercaya. Tsiqah. Wala taruddu musliman, ya. Janganlah tatayur itu menyebabkan seorang muslim itu terhalangi. Bi khilafil kafir, ya, tentunya berbeda dengan kondisi orang kafir. Fa innaha tarudduhu an qasdihi, karena orang kafir terkait tatayur, tatayur ini menyebabkan orang kafir ini terhalangi, ya, dari untuk meneruskan maksud dan tujuan dia sebelumnya, ya, menyebabkan dia berhenti. Ya, kalau dikatakan ini sifatnya orang kafir yang suka begitu, ya sebagai kaum muslimin jangan ikut-ikutan. Ya. Baik. La ya'ti bil hasanati ilal akhir, ay wala ta'ti at-tiyaratu bil hasanat. Ya. Artinya tiaroh itu tidaklah mendatangkan kebaikan-kebaikan. Wala tadfa'u sayi'at, dan tidak pula bisa menolak yang namanya kejelekan-kejelekan. Tiaroh demikian. Ya. Orang yang bertatoyur, orang yang bertatoyur, ketahuilah tidaklah tatoyur itu menyebabkan apa? Datangnya kebaikan-kebaikan. Atau dengan bertatoyur akan apa? Ya, tercegahnya kejelekan-kejelekan. Tatayur itu jelek. Seorang muslim dilarang untuk bertatayur. Ya. Ya. Sehingga dikatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kebaikan. Yang mendatangkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, yang menolak kejelekan, ya, juga Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan tatayur. Bahkan yang ada justru sebaliknya, at-tatayur manhiyun anha. Tatayur itu dilarang. Wala haula al-haulu at-tahawulu wal-intiqalu min halin ila hal. Berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Wala quwata ala dzalik, kekuatan untuk bisa melakukan perpindahan itu. Illa bika wahdak, ya, kecuali kepada engkau semata. Ya, kecuali kekuatan yang didatangkan dari engkau semata. Al makna al ijmalil hadits, kita lihat makna secara umum hadits ini. Yadhkuru rawi anna at-tiyarata dhukirat 'inda nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayyana lin-nas hukmaha wa ma yu'malu hiyalaha. Ya, perawi menyebutkan bahwa tiyarah, urusan tiyarah disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mau menerangkan kepada manusia akan hukumnya. Ya. Diharapkan dengan disebutnya tiaroh ini Nabi menjelaskan hukumnya dan apa yang semestinya diperbuat atau dilakukan tentang urusan ini. Ya. Fa'abdala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abtiyarota. Maka Nabi menerangkan bahwa ya, tatayur ataupun tiaroh itu batil. Batil. Ya. Tidak dibenarkan orang yang bertatayur. Wa ahbara annal fa'la minha. Dan beliau alaihi salatu wasalam menghabarkan bahwa al-fa'lu itu termasuk dari bab tiaroh, walakinnahu khairun minha. Akan tetapi al-fa'lu itu ya, yang baiknya. Ya. Ya. Bukan berarti tiaroh itu ya, mengandung sisi kebaikan. Enggak, tiaroh itu jelek. Ya. Maksudnya urusan al-fa'lu itu seperti urusan tiaroh. Namun al-fa'lu itu yang baiknya. Tiaroh itu yang jeleknya. Paham ini? Ya. Ya. Sama-sama menganggap. Ya. Yang satu menganggap sial, yang satu menganggap kebaikan. Atau mengharap kebaikan. Nah. Wa ahbara sallallahu alaihi wasallam anna tiyarata la tarudu musliman an qastihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa tiyarah semestinya jangan menjadikan seorang muslim itu ya, terhenti atau tertahan dari untuk melakukan, meneruskan maksud dan tujuannya, keinginannya. Ya. Liimanihi annahu la dharra wa la nafi'a illa Allah. Ya. Karena keimanan yang ada pada jiwa seorang muslim bahwa tidak ada yang bisa memadharatkan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali hanya Allah. Wa inna ma tarudul musyrikal ladzi ya'taqiduha, hanya saja tiaroh itu membuat orang musyrik itu tertahan ya dari apa yang ia maksudkan, apa yang ia tujukan ya, karena memang apa yang diyakini oleh si musyrik ini, seorang musyrik, seorang kafir, memang dalam hatinya mempercayai urusan tiaroh. Atau mereka suka untuk bertatoyur. Thumma arsada sallallahu alaihi wasallam ilal ilaj alladhi tudfa'u bihi at-tiyarah wa huwa hadha ad-du'a al-mutadhamminu ta'alluq al-qalbi billahi wahdah fi jalbin naf'i wa daf'i ad-durri wa tabarri minal hauli wal quwwati illa billah. Kemudian Nabi SAW arsyada membimbing ilal ilaj. Ya. Membimbing kepada pengobatan. Yang dengannya akan tertolak. Akan tertangkis, ditangkis yang namanya tatayur ini. Yaitu apa? Ya doa ini. Doa yang disebutkan dalam riwayat ini. Doa yang mengandung ketergantungan hati seorang muslim kepada Allah semata dalam urusan jalbin nafa, mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan kebaikan, ataupun menolak kemadharatan. Ya. Baik. Munasabatu hadits lil bab. Kecocokan hadis dengan bab. Anna fihi ibtalat tiyarah. Bahwa pada hadis ini mengandung atau terkandung padanya ibtalat tiyarah. Ya, pembatilan ya, urusan tatoyur ataupun tiyarah. Wa bayana ma tudfa'u bihi, dan juga menerangkan ya, apa yang dengannya tatayur itu bisa ditolak. Ya, yaitu doa tadi. Wastithna al-fa'li minha, dan dikecualikannya al-fa'lu dari urusan tatayur itu. Baik. Dikecualikannya al-fa'lu dari urusan tatayur yang itu dilarang. Ma yustafadu minal hadith ibtalu tiyarah wa bayanu ma tudfa'u bihi minad du'a wa dzikr. Batilnya tatayur ataupun tiyarah, dan penerangan tentang ya, apa yang dengannya bisa tertolak tatayur itu ataupun tiyarah itu, ya, dari doa-doa ataupun zikir. Anna ma yaqa'u fil qalb min at-tiyarah la yadurru bal yuzhibuhu Allahu bit-tawakkul. Apa yang terjadi pada hati seorang muslim ya, dari tatayur, ya, ini tidaklah termadharati, ya, ketika hal itu dihilangkan, ya, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya bagaimana ketika seorang muslim dihadapkan dengan suatu urusan yang kemudian dalam hatinya ada ya bertatoyur, maka itu tidak dicatat sebagai satu dosa ketika dia apa ya, melawan dengan tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nanti disebutkan itu dalam riwayat berikutnya. Atiyaratu syirkun wa mamina illa ya, walakin Allah yudhibuhu bitawakul. Tatayur itu syirik. Dan tidaklah kita itu kecuali ada perasaan untuk bertatayur. Ya, akan tetapi Allah menghilangkan perasaan itu dengan apa? Tawakal kepada Allah. Makanya jangan dibiarkan ketika hati kita ya, ada perasaan seperti itu. Jangan diiyakan. Jangan dilanjutkan. Namun tangkis itu dengan tawakul. Ya. Baca doa ini untuk menghilangkan tiaroh tadi, sehingga dia melanjutkan apa yang menjadi tujuan dia, plong tanpa ada beban, tanpa ada was-was, ya, tanpa ada apa, was-was. Anama yaqa'u fil qalbi min at-tiyarati la yadurru bal yudhibuhu Allahu bitawakkul. Anal fa'la min at-tiyarah wa huwa khairuha. Al fa'lu itu ya, termasuk dari pembahasan tiyarah, namun al fa'lu itu ya, yang baiknya atau yang terbaiknya. Ya. Kalau tiyaroh itu jelek, al-falu itu yang baiknya. Wujubu tawakkuli 'alallahi wa tabarri minal hauli wal quwwati illa billah. Wajibnya untuk bertawakal kepada Allah, ya, dan untuk berlepas diri, ya, dari memiliki keyakinan, ya, mendapatkan daya, mendapatkan kekuatan, kecuali kalau itu dengan bantuan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Masih tersisa, ya, dua riwayat atau tiga riwayat mudah-mudahan kita bisa melanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.